إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Adabul Mufrad dan kita masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah bab ad-du'a fil wiladati, bab undangan di saat kelahiran anak. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menerangkan kepada kita tentang dianjurkan atau tidak mengapa hukumnya mengadakan acara di saat kelahiran anak, di saat dikarunai nikmat anak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan di sini dari Muawiyah ibn Qurrah rahimahullahu taala. Lama wuli dari Iyasun, ketika dilahirkan untukku seorang anak yang bernama Iyas. Da'autu nafaron min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mengundang sejumlah manusia dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'at'amtuhum. Kemudian aku memberi makan mereka semuanya. Tayyib. Jadi di antara bentuk perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, ketika ada seorang bersyukur memiliki seorang anak yang baru lahir, gak apa-apa untuk dikumpulkan orang-orang terdekat, orang-orang handai tolan, terkhusus orang-orang yang memiliki kemuliaan. Di sini beliau mengundang para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian dikasih hidangan, makanan. Nah, hanya saja tidak disebutkan di sini apakah itu daging dari akikah. Ya, tidak disebutkan. Baik. Kalau seandainya yang ma'ruf di tempat kita, seperti biasa, daging akikah. Dipotongkan kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Tidak mengapa untuk kemudian mengundang orang-orang yang kita memiliki hubungan dekat, kerabat kita, handai taulan kita, saudara-saudara seiman, semanhaj. Kemudian kita memberikan mereka makanan dari daging akikah tadi. Tayyib. Qala fada'u. Kemudian mereka berdoa. Ya. Yang menjadi syahid di sini para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan kepada keluarga dan juga kepada sang anak. Mendoakan anak yang baru lahir sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan yustahabbu tahni'atul mauludilah. disunahkan untuk mendoakan atau mengucapkan selamat, memberikan ucapan selamat kepada orang yang baru dikaruniai anak. Ya, hukumnya dianjurkan. Qala ashabuna, para sahabat-sahabat kami, yakni para ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya, mengatakan wa yustahabu an yuhannia bima jaa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah. Dianjurkan mengucapkan selamat kepada orang yang baru dikaruniai anak sebagaimana yang pernah didoakan, dibaca oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Ya, annahu 'alima insanan, annahu 'allama insanan at-tahniyata, bahwasanya beliau mengajari seseorang dari muridnya mengucapkan doa selamat, ya, kepada apa, orang yang baru dikasih atau baru dikaruniai anak. Ya, faqala qul, bacalah olehmu, barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakarta al wahib wa ballagha ashuddah, ya, wa ruzikta birrah. Ini diantara ucapannya, barakallahu laka fil mauhubi lak, semoga Allah memberikan barokah kepada karunia yang diberikan kepadamu, yakni anak. Semoga Allah memberikan barokah kepada anak yang baru saja engkau dapatkan. Ya, karena yang namanya anak itu karunia yang tiada taranya, luar biasa. Ya, lebih sempurna lagi ketika anak tersebut ternyata diberkahi dari sejak lahir. Ya, agar sang anak ini menjadi anak yang soleh, solehah. Ketika baru lahir, handai tolan, saudara-saudara dekat, kerabat-kerabat, teman-teman yang baik, semuanya mendoakan barakallahu, ya, semoga Allah memberkahi, barakallahu laka al-mauhub, ya, fil mauhubilak, semoga Allah memberkahi kepada anakmu yang baru saja dilahirkan. Dan semoga Allah, atau dan semoga engkau bisa bersyukur kepada Al-Wahib. Ya, ini Allah Azza wa Jalla yang telah mengkaruniakan padamu anak ini. Wa balagha ashuddah, dan semoga Allah menumbuh kembangkan anak ini sampai dewasa. Ya, wa ruzikta birrah, dan semoga engkau diberi rizki berbaktinya anak ini. Semoga anak ini kelak akan menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada dirimu selaku orang tua. Ya, khadliman azzaanallayakum. Kemudian bagi orang yang didoakan, ya, itu tidak mengapa juga untuk menjawab barakallahu lak, semoga Allah juga memberkahi dirimu. Ya, atau kalimat doa yang semisal itu. Khataliman azinallayakum, ini diantara perkara yang dianjurkan. Hukumnya enggak wajib, tapi ini adalah perkara yang bagus, perkara yang baik. Ya, ketika ada saudara kita yang baru lahiran, putranya, putrinya, maka didoakan dengan doa-doa yang terbaik, atau dengan doa yang dari kita sendiri. Semoga menjadi anak yang soleh, semoga anaknya antum menjadi anak yang baik, anak yang menjadi anak yang berguna buat agama, buat keluarga, buat umat, ya, menjadi anak-anak yang merupakan qurrata ayun, ya, penyejuk mata buat orang tuanya, dan yang lain sebagainya dari doa-doa yang baik. Taib faqultu, aku katakan, innakum qad da'utum fa barakallahu lakum fi ma da'utum. Ya, ucapannya Muawiyah bin Qurrah rahimahullah, sesungguhnya kalian tadi baru saja mendoakan kebaikan, ya, maka saya juga membalas barakallahu lakum ya fima ja'utum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semuanya di dalam doa yang telah kalian panjatkan tadi. Ya. Kemudian khata liman azan Allah yakum. Di sini para sahabat ya tatkala menghadiri acara ini mereka mendoakan ya dengan doa-doa kebaikan. Setelah itu tuan rumahnya dalam keadaan menambahkan doa lagi. Ya. Wa inni in ya ad'u bi du'ain fa aminu. Kata Muawiyah bin Qurrah, maka sesungguhnya saya dan sesungguhnya saya ingin mendoakan juga dengan sebuah doa. Maka aminkan, tolong aminkan buat saya. Ya. Qala fada'utu lahu bi du'ain katsirin fi jinihi wa aqlihi wa kadza. Kemudian aku pun mendoakan untuk anakku dengan doa yang banyak, khususnya doa dalam urusan agama. Ini yang paling penting. Doa untuk kebaikan agama anak saya. Ya, demikian juga doa agar anak saya dikasih pemikiran yang baik, akal yang bagus. Ya. Wa kadza dan seterusnya. Kemudian apa? Para sahabat mengaminkan doa tadi. Para ulama mengambil istinbat dari hadis ini bahwasanya para sahabat, kita tahu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah kaum yang udul, yang adil. Agama mereka adalah orang-orang yang paling bagus agamanya, paling bagus imannya setelah para anbiya dan para rasul. Ya, dan mereka seperti mentakrir, membolehkan sekali waktu tidak mengapa untuk berdoa lalu diaminkan oleh banyak orang. Ya, seperti yang disebutkan di sini Muawiyah bin Qurrah rahimahullah mendoakan untuk anaknya, padahal tadi sudah didoakan oleh para sahabat. Tapi beliau ingin nambahi lagi sebagai orang tua, sebagai wujud rasa syukur dan rasa berbahagia. Ya, ingin menambahkan doa-doa untuk sang anak. Sehingga ketika Muawiyah bin Qurrah rahimahullah mendoakan untuk sang anak, minta tolong diaminkan oleh para sahabat. Dan para sahabat mengaminkannya. Jadi sekali waktu tidak mengapa. Ya, demikian juga kalau kita lagi ada seseorang di tengah-tengah majelis kita, kemudian mendoakan kebaikan. Semoga demikian, demikian, demikian. Ya gak apa-apa, kita masing-masing langsung mengucapkan amin. Ya, semoga Allah kabulkan doanya. Baik, yang penting ini bukan jadi kebiasaan. Setiap kali ada acara, ada doa berjamaah, diamin-aminkan ramai-ramai. Setiap kali ada acara, ada doa berjamaah, diaminkan ramai-ramai. Ini yang butuh pada tuntunan. Yang kayak gini yang butuh pada apa? Tuntunan, karena sudah merutinkan perkara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka yang kayak gini butuh dalil. Barakallahu fikum. Ya, tiap habis sholat, doa rame-rame. Jamaah diaminkan oleh makmum. Tiap habis ada penguburan mayit misalkan, doa berjamaah diaminkan rame-rame. Ya, yang kayak gini tentunya butuh kepada dalil khusus. Kalau tidak ada dalil khusus, kok kemudian dilazimkan, dirutinkan demikian, maka ini sudah terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya, hanya saja kalau dilakukan sesekali ketika ada hajat seperti ini. Ya, maka doa berjamaah diaminkan oleh banyak orang, itu hukumnya tidak mengapa. Tayib, qala fa inni la ata'arrafu fihi du'a yauma idzin. Ya, maka sesungguhnya aku ya dalam keadaan apa? Sangat berharap semoga doa hari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Muawiyah bin Qurrah rahimahullah berharap. Kenapa? Karena yang mengaminkan adalah orang-orang terbaik, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, sehingga doa-doa mereka ya, ucapan aminnya mereka itu tentunya berbeda dengan ucapan aminnya kita. ya, ketakwaan yang ada dalam dada-dada mereka, para sahabat, itu menjadikan doanya lebih dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhli man rahimani wa rahimakumullah, ini ya diantara perkara yang dianjurkan di saat baru mendapatkan anak, ya, tidak mengapa untuk mendoakan, ya, mengundang seseorang, mengundang beberapa orang, syukuran, ya, atau dengan istilah apalah, ya, undangan syukuran atau undangan untuk akikah dan yang lain sebagainya, ya, selama di sana tidak ada kemungkaran, maka hendaknya kita yang diundang wajib untuk menghadiri. Ya, fa idza ja'aka fajibhu, kata Rasulullah SAW, kalau saudaramu mengundang dirimu, maka penuhi undangannya. Kemudian beliau membawakan bab berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab man hamidallah indal wiladati idza kana sawiyan. Bab seorang yang membaca hamdalah, ya, ketika baru mendengar kelahiran anak. Idza kana sawiyan, kalau lahir sempurna, anaknya lahir sempurna, tidak cacat. Baik. Walam yubali dzakaran au unsa, dan dia tidak peduli apakah anaknya itu laki-laki ataukah anak perempuan. Ya, yang penting apa? Lahir sempurna. Maka baca alhamdulillah. Baik, belum bawakan sanadnya di sini sampai kepada Katsir ibn Ubaid rahimahullahu taala. Ya, Katsir ibn Ubaid rahimahullah, beliau mengatakan kanat Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Aisyah ummul mukminin yang Allah telah meridhoinya. Idza wulida fihim mauludin, idza wulida fihim mauludun, apabila dilahirkan di tengah-tengah mereka, yakni fi ahliha, yakni di kerabatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada yang dikaruniai anak, ya, la tas'al gulaman au jariyatan au jariyatan. Aisyah radhiyallahu anha itu tidak bertanya, ini adiknya laki-laki atau perempuan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha enggak tanya itu. Barakallahu fikum. Ya. Tapi yang beliau katakan taqul khuliqa sawiyan, apakah anaknya ini tercipta secara sempurna? Anaknya lahir sempurna. Ya. Jasadnya dari kepala sampai kaki itu sempurna, enggak ada kurang. Ya. Enggak ada kurang jarinya, enggak ada kurang, ya, telinganya dan seterusnya. Itu yang ditanya. Ya. Fa idza qila na'am, kalau kemudian dikatakan iya, lahir sempurna. Qalat alhamdulillahi rabbil alamin. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan hamdalah. Rasa syukur. Ya. Di sini juga ikhwat aliman azanallahu yakum. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu ketika mendengar kelahiran seseorang tidak seperti kita. Kalau di tempat kita yang ditanyakan ini adik laki-laki atau perempuan? Ya, anaknya laki-laki atau perempuan? Kebanyakan yang ditanyakan di tempat kita kan itu. Ya. Jarang di antara kita tanya, ya, khuliqa sawiyan, lahirnya sempurna apa enggak? Ya, mungkin belum pernah dengar gitu ya. Tayyib. Tapi ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, baru setelah itu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang namanya anak, mau laki-laki mau perempuan, itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah di luar kemampuan kita. Ya, kita enggak akan mungkin bisa mengkondisikan anaknya kita mau laki-laki dengan perempuan, enggak bisa. Ya. Karena ini semua adalah kehendak Allah, mau lahir laki-laki mau lahir perempuan. Ya, lillahi mulku samawati wal ard, yahabu liman yasha'u inatha, ya, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan milik Allah segala kerajaan di langit dan di bumi. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian apa? Yahabu liman yasha'u inatha. Ya. Kemudian Allah mengkaruniakan kepada siapa saja dari orang-orang yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Wahai wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah juga memberikan karunia kepada orang-orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Ya. Ada orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki semua anaknya. Ada orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan semua anaknya. Ya, memang ini sudah Allah takdirkan demikian. Au yuzawwijuhum dzukran aw inatha, atau juga ada yang dilahirkan untuknya ada laki-laki ada anak perempuan. Atau kondisi yang keempat, wa ja'alu ma yasha'u aqima. Allah menjadikan siapa saja yang Allah kehendaki enggak aqima, enggak punya anak. Kering peranakannya. Allah Maha Mampu. Ya, sehingga urusan mau anak laki-laki, anak perempuan ini adalah Allah yang Azza wa Jalla yang menetapkan. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 49. Sehingga ikhwatal iman azinallahu yakum, siapapun kita kalau dikasih anak laki-laki alhamdulillah. Masya Allah, lahir sempurna alhamdulillah. Ya, ketika lahirnya dalam keadaan apa? Perempuan alhamdulillah, senang. Ya. Dalam keadaan apa? Itu semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Ya. Kalau seandainya anak kita pun laki-laki semua. Ya sabar. Ya. Di sana ada orang yang laki-laki semua anaknya dari kalangan para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Laki-laki semua anaknya. Ya. Ada orang anaknya perempuan semua. Anaknya perempuan semua. Di sana juga. Ya, Nabi Lut alaihi salatu wasalam anaknya perempuan semua. Subhanallah. Ya, di sana ada orang yang dilahirkan laki-laki perempuan. Alhamdulillah kayak Nabi kita Muhammad SAW. Anaknya laki-laki anak perempuan. Ya, di sana juga kalau seandainya kita enggak punya anak. Aqimah. Di sana ada nabi yang enggak punya anak juga. Nabi Yahya alaihi salatu wasalam tak punya anak. Ya, jadi enggak usah bersedih. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan ya untuk ketika kita kondisi kita seperti itu. Ya, kembali ke sini ikhwat aliman azinallahu yakum, ketika seorang mendengar kelahiran ya anak-anak sendiri atau ke anak orang lain, kerabat dan seterusnya, ya maka yang ditanya akhuli qosawiyan, sempurna lahirnya. Ya, jangan ditanya apa dulu? Laki-laki atau perempuan? Ya, kalau laki-laki alhamdulillah senang luar biasa. Kalau perempuan muram wajahnya. Jangan, ini pemikiran jahiliyah. Ya, wa idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Kalau diberi kabar gembira kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu. Wajahnya muram, wajahnya langsung masam. Menahan jengkel. Subhanallah, jangan. Ya, laki-laki perempuan ucapkan syukur kepada Allah. Ya, anak perempuan masyaallah sudah berlalu keutamanya ya. Sekarang siapa yang mentarbiyah? Ya, dua orang anak perempuan. Ya, tiga orang anak perempuan sampai besar, sampai dinikahkan, maka itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk neraka. Ya, subhanallah. Jadi mau anak perempuan masyaallah. Anak laki-laki masyaallah juga. Syukuri apa yang sudah dikaruniakan. Baik, kembali ke sini. Fadhal iman azinulayakum. Demikian juga ya, ketika kita dikaruniai seorang anak, misalkan enggak mengapa untuk sujud syukur. Ya, sujud syukur karena itu nikmat yang sangat membahagiakan. Ya, enggak apa-apa. Ya, nikmat apapun bukan cuma nikmat anak, ya, yang membahagiakan. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjut insyaallah di bab sesudahnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab bab al-waqti fihi ay fi halqil anati. Bab tentang waktu yang di dalamnya untuk mencukur bulu kemaluan. Sudah berlalu di pertemuan yang lalu tentang apa? Anjuran untuk menjalankan amalan fitrah. Ya, amalan fitrah yang lima. Ya, amalan fitrah yang lima. Barakallahu fikum. Ya. Al-hitan, al-istihdad, al-fitratu khamsun. Ya. Fitrah, amalan fitrah itu ada lima. Ya, al-khitan. Yang pertama berkhitan, al-istihdad, mensyukur buruk kemaluan. Ya, waqasthus syaribi, menggunting kumis. Taqlimul adhafiri, menggunting kuku. Ya, kemudian apa? Natsul ibad, mencabut bulu kemaluan. Apa? Mencabut bulu ketiak. Nah, barakallahu fikum. Di sana juga ada beberapa amalan fitrah. Saya bacakan di sini. Ya, yang disebutkan ada 10. Ya. 10 amalan fitrah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, asyarun minal fitrati. 10 amalan fitrah. Yang pertama, qasthus syaribi, menggunting kumis. Batasannya sampai apa? Tidak menutupi bibir. Yang kedua, i'fa'ul lihyati, membiarkan jenggot. Jenggot dibiarkan. Ini amalan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Ya, laki-laki jenggotnya dipiara. Ya kan? Laki-laki tunjukkan sebagai laki-laki. Karena kalau fitrah ya sebagai laki-laki ya itu dihilangkan jenggotnya, fitrahnya sebagai laki-laki akan apa? Berkurang. Ya, laki-laki harusnya ada jenggot. Yang enggak ada jenggot siapa? Perempuan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga amalan fitrah itu jenggotnya dibiarkan. Ya, dibiarkan. I'fa'ul lihyati. Yang ketiga, as-siwak. Siwak itu juga amalan fitrah. Ya, para ulama sebagian membolehkan dengan gosok gigi. Ya, bersiwak. Bangun tidur, mau tidur. Ya, ketika bau mulut berubah. Ketika mau masuk rumah, ketika mau wudu, ketika mau sholat. Ya, bersiwak. Kemudian yang keempat. Ya, kata beliau adalah istinsyaqul ma. Istinsyaqul ma. Menyedot air ke hidung. Ketika wudu disedot air ke hidung sampai di khayshum. Sampai di mana? Ini, rongga hidung bagian atas. Setelah itu disembur lagi. Itu amalan fitrah. Kenapa? Karena di sini kotoran banyak. Ya, kotoran banyak. Banyak bibit penyakit dan seterusnya. Secara medis banyak kotoran. Ya, Islam mengajarkan kepada kita kebersihan. Amalan fitrah. Baik. Kemudian yang berapa? Yang kelima. Barakallahu fikum. Adalah qasthul adhafir, memendekkan kuku. Kukunya digunting. Kemudian yang keenam, ghuslul barajim. Ya, membasuh ini ruas-ruas jari, barajim ini. Ruas jari yang bagian belakang. Ya, dicuci. Gosok-gosok. Karena ini juga butuh untuk dibersihkan. Rajim. Kemudian yang keenam adalah natful ibad. Yang berapa nama itu? Yang ketujuh. Natful ibad. Ya, baru mencabut bulu ketiak. Ya, yang ke delapan, halqul anati. Ya. Yang ke sembilan ini mungkin. Siwak, istinsyaq, ghusl adhfar, ghusl barajim. Ya, yang ke-9 halqul anah di sini. Ya, mencukur bulu kemaluan. Kemudian wantiqasil ma, sederhana dalam menggunakan air. Sederhana dalam menggunakan air. Ya, ada yang bilang maknanya ini istinja. Maknanya apa? Beristinja. Ini buang air besar, buang air kecil, dicebok, itu namanya amalan fitrah. Terus airnya ya diusahakan secukupnya saja, yang penting sudah bersih. Kata liman rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian dibawakan di sini 9 tadi ya. Nasitul ashirata illa an takunal matmatah. Saya lupa yang ke-10 yaitu berkumur-kumur ketika berwudu. Berkumur-kumur ketika berwudu. Ini sebagai pelengkap terkait dengan amalan fitrah. Kemudian kembali kepada bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menyebutkan waktunya sekarang. Waktu dari segi mencukur bulu kemaluan. Ya, kata beliau membawakan asar dari Nafi'. Nafi' muridnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yuqallimu adhafirahu fi kulli khamsi fi kulli 15 lailatan. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu senantiasa menggunting kukunya pada setiap 15 malam. Pada setiap 15 malam. Ya, setiap 15 malam digunting. Maksudnya jangan lewat dari itu. Baik. Wa yastahiddu fi kulli syahr, dan beliau mencukur bulu kemaluan pada setiap satu bulan. Pada setiap satu bulan. Ya, jadi ini barakallahu fikum di antara waktunya. Kalau sudah lewat daripada itu, maka hukumnya dibenci. Kalau sebelum daripada itu, maka itu bagus. Ya. Khadali mana azianallahu yakum, karena itu adalah termasuk amalan kebersihan kuku. Ya, termasuk juga bulu kemaluan tadi disebutkan dalam dua masalah yang dibawakan oleh Nafi'. Ya, Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah ajaran yang sangat mengajarkan kebersihan. Ya, amalan fitrah, amalan kebaikan, kebersihan bagi seorang hamba. Kita tahu, ya, maaf-maaf, di daerah tempat yang tersembunyi, di daerah kemaluan itu banyak sekali bibit penyakit, banyak kotoran. Ya, sehingga kalau dibersihkan bulunya, kemudian dibersihkan dengan istinja, ya, senantiasa dicuci. Ya, di antara salah satu daripada adab sebelum kita mandi janabah, dicuci kemaluannya. Demikian juga ketika keluar madzi. Ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, oleh salah seorang sahabat terkait dengan apa? Seorang yang keluar madzi. Apa Rasulullah SAW memerintahkan? Iksil zakarok. Ya. Tawadda. Ya, atau tawadda wanda farjaka. Hendaknya kamu berwudu, karena keluar madzi itu adalah membatalkan wudu. Madzi itu cairan yang keluar ketika bersyahwat. Cairan bening yang kadang menetes, enggak terasa. Nah, setelah keluar madzi, salah satu daripada sunnahnya, iksil zakar. Cuci kemaluannya. Ya, dibersihkan kemaluannya. Karena madzi itu najis, dan juga sisi lain, itu juga untuk kebersihan. Ya, untuk kebersihan. Sehingga Islam sangat mengajarkan kepada kebersihan. Termasuk tadi barajim yang seperti ini. Ruas-ruas jari itu sudah dibersihkan. Ya, jadi ketika sebelum rame-rame cuci tangan apa? Ya, ini Rasulullah SAW suruh ghusl barajim begini. Ya, ruas-ruas jari, sela-sela jarinya dibersihkan. Ya, dalam suatu riwayat Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita cuci tangan, Rasulullah SAW cuci tangan itu apa? Yukhallilu asabi'ahu bil khinsir. Jari-jarinya diselas-selai dengan ini. Jari apa nih? Jari kelingking. Ya. Jari kaki juga diselas-selai. Kenapa? Karena itu untuk kebersihan. Amalan fitrah. Khadali mana azinallahu'alaikum. Islam ajaran yang sempurna. Ajaran yang mengajarkan kepada kebersihan. Dan ajaran juga yang mengajarkan kepada perkara yang bermaslahat. Hatta buat kesehatan manusia. Hatta buat kebaikan manusia. Ya, khadhal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa dibahas ya pada malam hari ini. Allahu a'lam bishawab. Itulah kita lanjut di waktu yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.